yang akan mengantarkan doanya kepada Allah. Dan ini tampak jelas dari senandung nyanyian mereka yang sering diperdengarkan pada peringatan maulid atau peringatan sejarah yang lainnya. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu pernah mendengar ada orang yang menyenandungkan qasidah, ya imam ar-rusuli, ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamidi, wa fi dunyaya wa akhirati, ya rasulallah khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul. Kalimat ini salah atau benar? Nabi Muhammad SAW disebut imamnya para rasul, salah atau benar? Benar ya. Beliau sayyidun nas, imamnya semua manusia termasuk para rasul. Cuman lanjutannya yang keliru. Ya sanadi, wahai sandaran hidupku, anta babullah, engkau adalah pintu Allah, wa mu'tamidi, tempatku bergantung. Ini kesyirikan. Karena tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tempat bergantung. Wa fi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah, khudh biyadi. Peganglah tanganku ya Rasulullah di dunia dan akhiratku. Sehingga dia meminta agar diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Ma yubdiluni asra yusra illaka ya tajal hadrati. Kesulitan tidak akan berubah menjadi kemudahan kecuali, tidak akan ada yang bisa mengubah kesulitanku menjadi kemudahan kecuali engkau, wahai Rasulullah, sang pemilik mahkota kemuliaan. Dan itu kalimat kekufuran, karena berarti dia telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layaknya sebagaimana Tuhan, yang bisa menjadi tempat bersandar, menjadi tempat bergantung, yang bisa menyelamatkan manusia dari bencana dunia akhirat, termasuk yang bisa mengganti, mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Padahal satu-satunya yang bisa itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar nyanyian ini, tentu beliau akan berlepas diri darinya, sebab tidak ada yang bisa mengubah kesulitan menjadi kemudahan kecuali Allah taala. Nyanyian pujian yang sama juga banyak kita jumpai di koran-koran, majalah dan buku-buku. Di antara isinya adalah memohon pertolongan, bantuan dan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali orang-orang yang mereka anggap soleh, yang sebenarnya mereka tidak mampu untuk melakukannya, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik seperti ini. Walhamdulillah ahlu sunnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa kasihan ya, ada orang yang begitu lelah memperjuangkan kesyirikan sampai harus bermodal besar. Dia datang dari daerah yang sangat jauh hanya untuk mengagungkan selain Allah, berangkat antar pulau seperti yang terjadi di Banjarbaru, di Martapura ya. Siapa? Guru Iji ya. Itu Masya Allah ya, dari pelosok-pelosok Kalimantan datang, kemudian nanti ngalap berkah di kuburannya. Tidak ada motivasi yang bisa sebesar itu selain karena harapan besar agar nanti harapannya, keinginannya diijabahi. Selanjutnya yang nomor dua, termasuk di antara fenomena kesyirikan meskipun belum sampai pada derajat syirik, yaitu menguburkan para wali dan orang soleh di dalam masjid. Kita bisa saksikan banyak di negeri-negeri kaum muslimin yang berat, banyak kuburan berada di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan itu dibangun kubah. Lalu orang-orang datang meminta pertolongan kepadanya sebagai sesembahan selain Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat para Yahudi dan Nasrani. Apa sebabnya? Karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau Yahudi dan Nasrani dilaknat disebabkan karena mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang dilaknat itu Yahudinya, yang dilaknat itu karena alasan Yahudi, karena alasan Nasrani, ataukah karena alasan pelanggarannya? Karena pelanggarannya. Sehingga kalau mukmin melakukan pelanggaran yang sama, maka dia akan mendapatkan laknat sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Karena itulah Syekhul Islam mengatakan, ada banyak sekali pelanggaran Yahudi, juga ada banyak pelanggaran Nasrani. Maka meniru Yahudi dan Nasrani berarti sama dengan mendekati laknat untuk Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani disebut oleh Allah dalam surat Al-Fatihah sebagai Al-Maghdub Yahudi, orang yang dimurkai. Ad-Dalin Nasrani, orang yang sesat. Nah, ketika seorang Muslim meniru kebiasaan Yahudi dan Nasrani, berarti dia mendekati sebab dia bisa disebut sebagai Al-Maghdub dan Ad-Dalin. Karena itu status Al-Maghdub dan Dalin bisa pindah kepada mukmin disebabkan karena dia mendekati Yahudi atau mendekati Nasrani. Jika menguburkan para nabi di dalam masjid tidak diperintahkan, bagaimana mungkin dibolehkan menguburkan para syekh dan ulama di dalamnya? Apalagi telah dimaklumi, kadang-kadang orang yang dikubur tersebut dijadikan sebagai tempat berdoa, tempat meminta, sebagai sesembahan selain Allah. Karena itu, ini merupakan sebab timbulnya perbuatan syirik. Islam mengharamkan syirik dan mengharamkan semua sarana yang bisa menyebabkan terjadinya syirik. Dan memakamkan seorang tokoh di dalam masjid itu termasuk di antara sebab terjadinya kesyirikan. Karena nanti orang beribadah di situ punya ketergantungan kepada kuburan, ya, punya ketergantungan kepada makam yang ada di sana. Selanjutnya kita akan membaca jenis kesyirikan yang berikutnya adalah nazar untuk para wali. Nazar untuk para wali termasuk di antara perbuatan kesyirikan, karena nazar adalah ibadah yang murni hanya diberikan untuk Allah. Jadi nazar itu pasti ada tujuan untuk mengagungkan sesuatu. Itu kaidah ya. Setiap nazar pasti ada tujuan, yaitu untuk mengagungkan sesuatu. Dan bentuk pengakuan sesuatu itu dilatar belakangi karena harapannya tercapai. Misalnya, orang ingin mengagungkan Allah disebabkan karena dia punya harapan besar. Berharap agar misalnya presiden yang dia pilih menang, atau berharap agar sakitnya sembuh, atau berharap agar anaknya lulus, dan seterusnya. Lalu sebagai bentuk tambahan ibadah kepada zat yang telah mengabulkan permohonannya, maka dia tambahkan dengan nazar. Nah, itulah bentuk nazar selalu diiringi dengan pengagungan kepada sasaran nazar. Sehingga kalau ada orang yang bernazar, jika nanti Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan sedekah 100 ribu per hari selama 2 hari. Misalnya ya, maka dia mengagungkan Allah disebabkan karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, kadang ada orang yang mengarahkan sasaran nazar itu kepada selain Allah karena keyakinan saya bisa mendapatkan seperti ini disebabkan karena Kanjeng Fulan, kuburan A, kuburan B, atau wali-wali tertentu. Nah, dia punya harapan besar, terus dia berkunjung ke makam sunan tertentu. Itu tidak sekali, Pak. Pertama gagal, yang kedua gagal, ketiga gagal, gagal terus berkali-kali, sampai akhirnya dia bernadar, kalau memang nanti berhasil, maka saya bernadar untuk menyembelih kambing dalam rangka menghormati beliau. Bisa jadi kambingnya disembelih di rumah, tapi nadarnya diperuntukkan untuk wali yang tadi dia anggap bisa mendatangkan manfaat baginya. Sebagian orang ada yang melakukan nazar berupa binatang sembelian, harta atau yang lainnya untuk wali tertentu. Nazar semacam ini adalah syirik dan wajib tidak dilangsungkan. Sebab nazar adalah ibadah dan ibadah hanya untuk Allah semata. Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah seperti nazar yang dilakukan oleh istrinya Imran. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku nazarkan orang yang anak yang berada di perutku ini nanti bebas berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Wanita yang ucapannya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah wanita yang ahli dalam ibadah, sifatnya fardiyah, sifatnya individu. Karena wanita tidak dibebani ibadah mujtama, ibadah masyarakat. Maka bukan termasuk wanita yang dia pilihan Allah ketika dia punya jasa besar di masyarakat, berdakwah di kanan, berdakwah di kiri, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akhirnya banyak keluar rumah. Tapi wanita yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, Maryam. Beliau ibadahnya ibadah fardhi. Maryam bukan seorang da'i. Istrinya Imran, karena rajin ibadah-ibadah fardhi. Berbeda dengan lelaki. Lelaki yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran karena dia punya ibadah mujtama, ibadah yang arahnya lebih ke sosial, mengarahkan banyak masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat dan seterusnya. Karena memang tugasnya berbeda. Salah satu di antara yang dipuji oleh Allah adalah istrinya Imran. Maka kalau wanita ingin jadi lelaki, enggak boleh. Ini berbeda. Walaisa dzakaru kal unta. Lelaki itu tidak sama dengan wanita. Sehingga dia kemana-mana misalnya memberikan inspirasi meskipun pakai cadar, ya, dengan latar belakang profesi sebagai seorang dokter. Nah, terus kemana-mana ngasih inspirasi. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna bi tabarrujal jahiliyah. Seharusnya lebih banyak tinggal di rumah, bukan tabarruj. Dan tabarruj itu terjadi setelah orang melanggar sering keluar rumah. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha menangis ketika beliau memimpin perjalanan para sahabat yang tidak setuju dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Beliau didampingi dengan mahramnya adalah Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, berarti apanya ini? Ponaan. Ada Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Bersama-sama berangkat dari Madinah menuju Kufah. Dan Ali radhiyallahu anhu sudah tahu pergerakan pasukan ini. Kemudian beliau mengirim pasukan yang sama dan tujuannya ingin islah. Andaikan itu diserahkan kepada pemimpin, orang-orang soleh, enggak bakalan terjadi perang. Tapi yang namanya orang ramai kalau sudah kumpul, maka sensitif terjadinya peperangan. Perang ini namanya perang apa? Perang Jamal. Ada pengikutnya Ali bin Abi Thalib yang berharap besar nanti bisa mendapatkan reward dari Ali. Akhirnya dia mengincar di mana Zubair bin Awam, di mana Talha bin Ubaidillah. Kalau Aisyah enggak berani diganggu. Sampai akhirnya ketika berhasil ketemu Zubair dan Talha, ya akhirnya dilempar pakai tombak. Meninggallah dua sahabat yang mulia ini. Lalu dia datang lapor kepada Ali dengan sangat bangga, saya telah berhasil membunuh Zubair. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan la'natullahi alaik. Malah didoakan keburukan. Semoga Allah enggak dapat, semoga Allah memberikan laknat kepadamu. Loh, saya sudah berjasa membunuh orang yang menjadi pemimpin pasukan yang tidak setuju dengan Anda. Tapi Ali radhiyallahu anhu tidak menghendaki itu. Ini disebabkan karena perbedaan masalah ijtihad. Nah, yang kita jadikan sebagai pelajaran adalah Aisyah radhiyallahu anha yang beliau menangis karena menyesal kenapa harus keluar rumah melakukan seperti ini. Dan ayat yang selalu diingat adalah pesan Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, berdiamlah kalian di dalam rumah kalian dan jangan suka tabarruj. Apa korelasinya antara perintah diam di rumah dengan tabarruj? Karena kalau wanita sudah senang keluar rumah meskipun pakai jilbab besar, pakai cadar, pasti nanti akan melakukan tabarruj. Idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafaha syaitan. Nabi SAW mengatakan apabila wanita itu keluar dari rumahnya, maka dia dihiasi oleh setan, ya. Sehingga meskipun sudah tertutup pakaian, kira-kira bisa enggak memicu potensi fitnah? Oh, sangat bisa, ya. Sangat bisa. Bagaimana bentuknya? Ya. Bayangan itu bisa nembus, jangankan kain, tembok saja ketembus. Dan itu bisa jadi terjadi pada siapapun yang melihat dia. Karena itulah ibadah fardhi itu dituntunkan untuk para wanita agar menjaga kesibukan dia di dalam rumah. Dan itulah prestasi yang oleh Allah dijadikan sebagai contoh, ya, panduan untuk para wanita. Imran bukan seorang da'iyah. Kita tidak jumpai istrinya Imran berdakwah di muka umum, kemudian beliau menjadi inspirator bagi yang lain. Beliau tidak lakukan itu. Tapi beliau beribadah sifatnya pribadi. Kemudian saking rajinnya beribadah yang sifatnya pribadi, baca Quran, tahajud, kemudian sholat duha atau zikir-zikir yang sifatnya pribadi. Lebih banyak diem, tapi melakukan ibadah pribadi. Ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara bukti ibadah pribadi beliau adalah beliau bernadar kepada Allah, anaknya nanti akan berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Sehingga anaknya itu tidak dibebani tugas bekerja nyari nafkah. Fokus saja anaknya itu berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Dan perempuannya Imran atau istrinya Imran ini punya harapan besar agar anaknya itu laki-laki. Nah, kalau anaknya laki-laki, nanti ketika dewasa tinggal di masjid, perlu mahram enggak? Tidak. Karena dia seorang lelaki, maka dia bisa berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Dan itu direncanakan tidak akan menikah sampai mati. Karena sudah dijadikan sebagai orang yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Terus ditiru oleh para rahib Nasrani, berkhidmat di rumah ibadah dengan niat tidak akan menikah selamanya. Di dalam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini enggak boleh. Ajaran rohbaniyah, andaikan boleh, sudah ada beberapa sahabat yang berniat untuk itu. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, termasuk juga Utsman bin Mad'un. yang ketika beliau meninggal dunia ditangisi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau masih saudara sepersusuan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang lahir adalah seorang anak wanita. Maka Maryam, maka istrinya Imran, ketika melahirkan anak wanita, beliau mengatakan, Rabbi inni wadu'tuha untha. Ya Allah, ternyata yang saya lahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah lebih tahu apa yang akan dilahirkan oleh istrinya Imran, dan laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Sehingga harapan istrinya Imran itu seolah-olah hilang, disebabkan karena yang lahir ternyata seorang wanita, yang nanti seharusnya wanita ini lebih banyak ibadah di dalam rumah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, meskipun dia seorang wanita, nanti akan disediakan satu mihrab khusus di Baitul Maqdis yang akan ditempati oleh Maryam. Lalu Maryam diasuh oleh siapa? Zakaria, diasuh oleh seorang nabi. Dipersiapkan nantinya beliau akan menjadi wanita yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis, beribadah di dalam Baitul Maqdis. Nah, ini contoh bagaimana keseriusan ibadah yang dilakukan oleh istrinya Imran, seorang wanita solehah yang nadarnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, karena beliau adalah wanita solehah sampai anaknya mau diserahkan untuk agama. Padahal umumnya orang tua ingin mendapatkan bagian keuntungan dari anaknya. Besok nek gede ya nek iso jadi dokter atau jadi insinyur atau jadi pilot atau jadi profesi-profesi yang mendatangkan duit banyak. Nah, terus nanti ibumu dihajikan, bapakmu dihajikan. Dan harapan yang lainnya, di mana orang tua berharap nanti anak ini bisa memberikan keuntungan bagi dirinya. Ya, karena kan sudah dimodali di sekolah nosing dhuwur. Nggih, karena kampusnya kan lantai 4 ya. Sehingga hadirin yang dimakan Allah, di posisi ini Imran, istrinya Imran, saya selalu salah nyebut ya, istrinya Imran radhiyallahu anha, termasuk wanita yang ahli ibadah, menadarkan anaknya. Dan itulah nadar yang betul. Nadar yang salah adalah ketika itu dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan selain Allah. Perlu dibedakan antara nadar dan pelaksanaan nadar. Perlu kita bedakan antara nadar dan pelaksanaan nadar. Ada orang bernadar untuk Allah dalam bentuk menyembelih seekor kambing di kuburan wali A. Itu yang syirik yang mana? Nadarnya atau kuburannya? Kuburannya enggak syirik, weh. Kuburannya kuburan. Ya, menyembelih di kuburan. Jadi nadarnya untuk Allah. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya, maka saya akan menyembelih seekor kambing di kuburan Sunan A. Maka nadarnya benar, tapi pelaksanaan nadarnya yang salah. Contoh sebaliknya, dia merasa bahasanya kuburan ini telah berjasa baginya. Saya itu minta sesuatu di sini mustajab, makbul. Maka saya bernadar, nanti kalau saya punya duit akan saya infakkan ke masjid. Nadarnya salah, infak ke masjidnya betul. Yang salah mananya? Nadarnya. Pelaksanaannya yang betul. Ini dua amal yang berbeda. Paham ya? Baik. Dan dua-duanya kalau ditujukan kepada selain Allah, salah satu saja, maka itu kesyirikan. Jika salah satu ditujukan kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, termasuk diantara keperbuatan kesyirikan adalah menyembelih di kuburan para nabi atau wali. Meskipun penyembelian yang dilakukan di kuburan para nabi atau wali dengan niat untuk Allah, tetapi itu tempat perbuatan orang musyrik yang menyembelih binatang di tempat berhala dan patung mereka. Karena itu Nabi SAW mengatakan, La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Ada orang yang pernah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya bernazar akan menyembelih seekor unta di daerah Buana." Di daerah namanya Buana, di sebuah tempat namanya Buana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di Buana itu ada enggak berhala yang disembah oleh orang musyrik?" "Oh, enggak ada." "Apakah di Buana itu pernah dijadikan sebagai tempat perayaan orang musyrik?" Disebut enggak ada juga. Kemudian beliau mengatakan, "Aufi bin nadri." Kalau begitu silahkan laksanakan nadarmu. Baik. Maka larangannya itu ada dua. Dilarang menyembelih untuk selain Allah, dan dilarang menyembelih hewan di tempat umumnya orang berbuat syirik, meskipun dia menyembelihnya untuk Allah. Sehingga kalau ada orang yang ingin misalnya, "Ayo kita Idul Adha besok jalan-jalan kemana?" "Parangkusumo, nyembelih kambing di tepi pantai Parangkusumo." Nah, nanti baru disembelih, langsung disayati, dilulangi, selesai, dicuci pakai air laut, langsung sate kan gurih. Bolehkah seperti ini? Enggak boleh. Kenapa? Itu tempat larung, sehingga perbuatan kamu dilarang. Kenapa kok dilarang? Tasyabbuh bil musyrikin, meniru praktek perbuatan orang musyrik. Sehingga biar perbuatanmu tidak sama dengan mereka, jangan menyembelih di tempat di mana mereka sering melakukan kesyirikan. Yang kelima, tawaf mengelilingi kuburan nabi atau wali. Kalau di tempat kita, mubeng beteng. Seperti mengelilingi kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain dan yang lainnya. Perbuatan semacam ini adalah syirik, sebab tawaf adalah ibadah dan tidak boleh kecuali tawaf dikeliling Ka'bah. Memang kalau syiriknya Indonesia tidak lebih parah dibandingkan syirik yang ada di Yordan, yang ada di Mesir, yang ada di Lebanon, apalagi yang daerah Irak ke timur. Karena syirik muslim di tempat kita itu cipratan dari sana. Sufi itu kan bukan lahir di Indonesia, tapi lahir dari daerah barat. Sebagaimana ahlu sunnah kuat di sana, sufi juga kuat di sana. Ahlu sunnah kuat di daerah timur tengah, ulamanya ada di timur tengah. Aliran sufi, ulamanya juga ada di timur tengah. Makanya mereka menjadi kiblat baik dalam masalah kebaikan dan kesesatan. Termasuk diantaranya adalah tawaf di kuburan. Di Indonesia enggak ada. Pernah lihat ada orang tawaf di kuburan? Enggak ada ya. Adanya mubeng beteng. Tapi yang mubeng beteng yang ada di Jogja ini alasannya budaya, bukan agama. Ya, meskipun kita tidak sepakat kalau itu disebut dengan alasan budaya. Allah berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Lakukanlah tawaf di Ka'bah, rumah yang tua, yaitu Baitullah. Yang keenam, salat menghadap ke kuburan. Salat di dalam salat kepada kuburan, menghadap ke arah kuburan tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan, dan jangan pula sholat dengan menghadap ke arah kuburan. La tusallu ilaiha, maknanya kalimat la tusallu ilaiha di garis bawahi ya, sholat menghadap ke kuburan itu ada dua makna. Yang pertama, sholat di selah-selah kuburan. Yang kedua, sholat dengan menghadap persis ke arah kuburan. Ada kuburan satu di depannya, terus dia sholat. Dua-duanya enggak boleh ya. kecuali untuk sholat jenazah. Kecuali untuk sholat jenazah. Nah, di Indonesia itu ada pecandu kuburan yang menamakan dirinya dengan sarkop. Pernah dengar istilah itu? Ada webnya, sarkop.com. Itu banyak sekali foto-foto orang sholat di jenazah. Sarkop itu singkatan, ya. Kepanjangannya sarjana kuburan. Masa. Itu, betul itu. Nanti bisa cari di internet, tulis sarkop ya. Mungkin sarkop ada webnya kayaknya ada, sarkop. Jadi kami dulu ya pernah kumpul di Bogor ya. Di Bogor selama sepekan. Itu pelatihan khusus tentang masalah dakwah Syiah dan bagaimana penyebarannya di Indonesia. Kemudian didatangkan dari para ahli di bidang itu. Jadi kita mengkaji beberapa pelanggaran-pelanggaran kesyirikan yang ada di Indonesia. Salah satunya istilah sarkop saya dapatkan di situ. Jadi di negara kita ada mereka yang pecandu kuburan namanya sarkop. Ya, betul, sarkop. Dan kita bisa lihat orang kalau melakukan sholat di kuburan itu biasanya akan meremehkan kuburan yang lain. Makanya tidak ada kuburan yang lebih dihinakan melebihi kuburan yang berada di sekitar kuburan Sunan. Sudah pernah masuk kuburan Sunan, Pak? Belum ya? Barangkali perlu wisata religi, Pak. Saya ketika melihat suasana di situ, ini kuburan Sunan gede sekali ya, dikasih apa? Sutro, dikasih pagar, pagarnya ya nggak terlalu tinggi, terus ada kelambunya. Kanan kirinya banyak kuburan, banyak sekali kuburan. Tapi kanan kirinya semua kuburan ini di keramik, jadi rata semuanya. Tinggal yang kelihatan cuma nisan-nisannya saja, penuh dengan keramik rata. Mereka kalau yasinan di satu ruangan, ini kan terus di luar kuburan ini ada rumah gitu, ada bangunan. Di satu ruangan ini ya penuh orang. Nah, penuh orang itu mereka duduknya di mana? Sekitarnya kuburan, ya duduk di atasnya semua. Maka mereka mengagungkan kuburan satu, menghinakan kuburan yang lain. Sehingga kalau ahlu sunnah disebut tidak memuliakan kuburan, merekalah yang punya bukti, yang kita punya bukti yang sangat nyata, mereka yang paling sering menghina kuburan. Itu ya duduk di atas kuburan, ya kelekaran ning kuburan. Mbah turu kalau tidur di situ ya tidur di atas kuburan. Inikah yang disebut memuliakan kuburan? Dan tidak ada yang lebih memuliakan kuburan melebihi ahlu sunnah. Karena mereka anti dengan menginjak kuburan, ngelangkai kuburan, duduk di atas kuburan. Sedangkan mereka yang memuliakan kuburan dengan cara dikijing-kijing itu, kalau mengiringi mayit lalu dimakamkan, duduknya di dotetek ning dhuwur kijing. Ini yang disebut memuliakan kuburan. Sekarang kita akan bisa lihat siapakah sejatinya orang yang lebih suka menghina kuburan. Mereka yang mengklaim ahlu sunnah sebagai orang yang tidak memuliakan kuburan, justru mereka yang lebih sering menghina kuburan. Nah kalau kita sudah pernah mengalami seperti itu, akan lihat buktinya ya. Sudah pernah mengalami seperti itu, Pak? Belum ya, walhamdulillah. Berarti masih di atas fitrah ya. Kemudian yang ke berikutnya, yang ketujuh, melakukan perjalanan menuju kuburan. Tur menuju kuburan tertentu untuk mencari berkah atau memohon kepadanya tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan safar dalam rangka untuk beribadah di tempat tertentu kecuali ketiga masjid. Masjidku, Masjidil Haram, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Orang safar dalam rangka untuk beribadah di tempat tertentu, sehingga yang menjadi tujuan adalah tempatnya, tidak boleh dilakukan kecuali di tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, ini bisa sempurna dilakukan ketika ada jamaah haji yang berangkat ke, atau jamaah umroh yang berangkat ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, terus pulangnya lewat Masjidil Aqsa Klaten, nah, Masjid Surga. Jadinya lengkap tiga masjid. Tayyib. Yang dilarang itu seperti apa, Pak? Safar dalam rangka melakukan ibadah. Kalau saya safar untuk kajian gimana? Oh, di Solo ada Ustadz Yazid, ayo kita ke Solo kajian. Atau misalnya di Semarang ada Ustadz Fulan, ayo kita ke Semarang untuk kajian. Boleh enggak safar seperti ini? Kajian itu ibadah bukan? Ibadah. Jawabannya boleh, tapi jawaban seperti ini boleh. Kenapa boleh? Karena yang menjadi tujuan bukan tempat, tapi kegiatannya, yaitu kajiannya. Sehingga apa hukum safar li talabil ilmi? Safar dalam rangka untuk mondok, itu kan safar untuk ibadah. Katanya enggak boleh safar untuk ibadah. Safar untuk ibadah enggak boleh jika yang menjadi tujuan adalah tempatnya. Karena itu andaikan tidak ada tempat tersebut, dia enggak datang. Nah, itulah yang dimaksud safar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, dia mau mengagungkan atau mau beribadah di tempat tertentu selain tiga masjid ini, karena diyakini di situ lebih berkah, langsung melakukan safar ke sana, hukumnya dilarang. Kenapa enggak boleh? Karena perjuangan safar untuk tempat-tempat ibadah itu pasti diiringi dengan keyakinan bahwasanya di situ lebih berkah, padahal di dekatnya ada. Makanya ini dilarang. Nah, termasuk di antaranya adalah ngejar masjid tertentu dalam rangka untuk beribadah. Misalnya ke masjid apa ya, kita melakukan safar ke sana terus ibadah di situ. Kalau ngejar masjid tertentu dalam rangka untuk ziarah biasa, bukan dalam rangka untuk ibadah, saya ingin tahu, penasaran, Masjid Agung Semarang itu kayak gimana? Katanya ada payung, kemudian ada menara nanti bisa naik. Oh, berarti ini untuk wisata. Nah, ini mengalih fungsikan masjid yang seharusnya untuk ibadah jadi tempat wisata. Akhirnya di situ cuma selfie. Setelah selfie, jajan, pulang. Ya? Ya enggak sholat, memang tujuannya bukan untuk ibadah. Lain kalau safar untuk ibadah tadi, kalau ibadahnya belum terselenggara, dia enggak bakalan lakukan. Maka dia di situ, apa program acara di kuburan ini? Nah, kalau program acaranya itu belum terselenggara, maka dia tidak akan pergi dari situ. Sehingga dia datang sebelum program acara terselenggara, sebelum acaranya dimulai, lalu dia mengikuti acara, selesai itu baru dia pulang. Itulah ibadah di tempat tertentu. Jika sampai safar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Maksudnya adalah menetapkan hukum yang hukum itu bertentangan dengan hukum Allah. Ini termasuk di antara perbuatan kekufuran jika diyakini bahwasanya hukum itu sebanding dengan hukum Allah atau lebih baik dibandingkan hukum Allah. Kita bacakan dulu ya. Mengambil hukum selain yang diturunkan Allah adalah syirik. Seperti menentukan hukum dengan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, yaitu ia meyakini diperbolehkan mengamalkan undang-undang buatan manusia, termasuk di dalamnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian syekh yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi, seperti fatwa dihalalkannya riba. Padahal Allah jelas-jelas telah memaklumkan perang terhadap pelakunya. Baik, saya kasih ilustrasi seperti ini. Misalnya Anda kuliah atau kerja di sebuah perusahaan A. Pemilik perusahaan ini namanya misalnya Wagiman. Wagiman adalah pemilik perusahaan A. Nah, Wagiman sebagai pemilik dan sekaligus direktur, maka dia menetapkan banyak aturan. Satu, wajib masuk jam 7. Dua, kalau Senin pakai seragam merah putih, Selasa abu-abu tua putih misalnya. Kemudian dia buat aturan. Sudah? Terus kita sebagai karyawan datang telat, jam 8 baru datang. Kira-kira gimana? Anda melanggar. Karena Anda melanggar, maka Anda dihukum. Kita yang datang jam 8 telat, merasa bersalah enggak? Merasa bersalah. Oh, saya merasa bersalah, mohon maaf, saya datang telat, harusnya jam 7, tapi saya telat datang jam 8. Anda dihukum. Dipotong gaji sekian. Yang seharusnya merah putih, Anda ganti hijau putih. Anda dihukum juga karena Anda tidak pakai seragam. Dipotong gaji sekian. Kemudian ada karyawan yang dia masuk jam 8. Loh, kenapa kamu masuk jam 8? Loh, kata Pak Manager, undang-undangnya sudah diganti. Masuk jam 8, seragam Senin hijau putih. Wagiman marah. Siapa yang buat undang-undang kayak gini? Ini menyalahi undang-undang saya. Manajernya, loh kak, kamu kok ikut? Nah, saya meyakini ini yang lebih benar dibandingkan hukum kamu. Akhirnya Wagiman marah. Orang ini dikeluarkan dari perusahaan. Sudah? Orang ini dikeluarkan dari perusahaan. Ketika orang kedua itu masuk jam 8, dia ada perasaan bersalah enggak? Kenapa? Ada undang-undang yang nomor 2 yang dibuat oleh manajernya Wagiman. Dan saya yakini itu betul. Satu tingkatan dengan undang-undangnya Wagiman. Nah, Wagiman marah karena ada pesaing dia dalam membuat aturan perusahaan. Paham? Baik. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada 3. Yang pertama, melanggar hukum Allah tapi dia merasa bersalah. Loh, kok kamu makan riba, kenapa? Lah gimana ya, saya kerja apa kalau enggak kayak gini? Kalau saya resign nanti dengan ketakutan dan seterusnya. Orang ini kufur enggak? Kufur tidak? Tidak. Sama seperti orang yang melanggar aturannya Wagiman, dia tetap diakui sebagai karyawan tapi tidak dikeluarkan. Namun dia dihukum. Maka Anda tidak kafir tapi berdosa. Tidak kafir tapi berdosa. Ini orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah dibuat oleh Allah dan diyakini itu perbuatan yang salah. Yang kedua, dia melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah karena keyakinan bahwa ini adalah pengganti hukum Allah. Karena keyakinan ini adalah pengganti hukum Allah. Kamu masuk jam 8 kenapa? Nah, Pak Manager sudah buat aturan yang baru yang menasakh aturan kamu. Katanya masuknya jam 8. Nah, maka dia menyaingi hukum Allah. Nah, orang yang kedua ini kafir. Meskipun tidak tidak menolak hukum Allah yang pertama, maka dia kafir. Sehingga menurut dia ini hukum Allah, ini kata ulama. Nah, karena dia ulama maka sejajar dengan hukum Allah, maka saya boleh mengamalkan yang ini karena ini kata ulama. Dia dengan keyakinan kalau itu benar, maka orang ini tidak, atau orang ini kafir. Karena inilah yang disebut dengan syirik dalam hukum. Dia menganggap ada selain Allah yang punya kesejajaran dengan Allah dalam menetapkan aturan dan hukum. Dan itulah kesyirikannya Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tahu yang benar itu babi haram, yang benar khamr haram. Tapi sang rahib telah membuat ijtima' rahibun, ijtima' para rahib, terus membuat keputusan ijma' dari para rahib, babi halal yang penting bukan babi hutan. Karena kan ditambahi di situ ya, haramnya babi ditambahi hutan, sehingga yang babi rumahan boleh. Maka mereka meyakini babi itu halal. Khamr itu halal asal diiringi dengan makan roti. Maka makan roti campur khamr. Dengan keyakinan bahasanya ini adalah hukum yang telah menggantikan hukum Allah dalam Injil. Kafir. Ada? Ini yang kedua. Orang yang ketiga, dia masuk jam 8. Terus ditanya, loh kamu kok masuk jam 8, kenapa? Loh, kata Bapak A suruh masuk jam 8. Kamu tahu gak ini undang-undang yang saya buat harus jam 7? Oh, saya baru tahu sekarang, saya gak ngerti. Saya baru tahu sekarang. Bagaimana orang ini? Diampuni. Dia dimaafkan. Ya sudah, kalau begitu besok lagi pakai undang-undang yang ini, jangan yang itu. Sudah? Ada orang awam tanya kepada ulama yang dia yakini ini paling berilmu. Pak Ustadz, saya itu cinta sama si A tapi tidak direstui oleh orang tua. Pak Ustadz mau gak jadi wali nikah saya? Oh ya, baik, nanti saya akan carikan orang yang bisa menjadi wali nikah kamu. Akhirnya dicarikan KUA, datang secara pribadi, bukan secara lembaga ya, datang secara pribadi. Ini kan ulil amri KUA. Nanti kamu bisa nikah disaksikan oleh KUA. Ini orang KUA loh ya. Ini orang KUA. Tapi datangnya tengah malam ya, jam 12. Yang jelas di luar jam kerja. Dilangsungkanlah akad nikah. Orang ini yakin kalau ini sah. Dan dia bodoh, enggak ngerti hukum yang berlaku dalam masalah ini seperti apa, dia enggak ngerti, bodoh. Tapi dia yakini itu sah. Dalam perjalanannya dia diberitahu. Setelah dia ngaji, ngerti, paham. Wah, berarti ternyata nikah saya itu batal. Akhirnya dia ulangi nikahnya atau dia tinggalkan keluarganya untuk memperbarui nikahnya. Dosa enggak orang ini? Tidak dosa. Kafir enggak orang ini? Tidak kafir. Kenapa? Dia tidak tahu. Bisa jadi ada orang yang dia yakin dengan fatwa seorang ustaz, karena dia yakini inilah orang yang paling berilmu, dan dia itu punya semangat untuk beribadah. Cuman dia gak tahu, akhirnya mengikuti fatwa itu dengan keyakinan ini akan mendatangkan pahala, padahal aslinya menyimpang. Ada kayak gitu hadirin? Banyak sekali. Orang ini tidak kafir, dan bahkan dia tidak dosa karena dia tidak tahu. Paham kira-kira ya? Baik. Pakai ilustrasi wakiman tadi insya Allah membantu ya. Ada banyak kebingungan dalam masalah ini. Makanya kaum muslimin, mereka itu berbeda pendapat. Terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin terkait masalah berhukum dengan hukum yang tidak Allah turunkan. Maka muncul ISIS, muncul Al-Qaeda, muncul bom-bom di mana-mana. Terjadi ketegangan antara Ahlussunnah dengan Jamaah Islamiyah misalnya. Sebaliknya ketegangan antara Ahlussunnah dengan orang liberal. Karena yang satu ekstrim. Baik. Menurut orang liberal, yang masuk jam 8 dengan keyakinan ada undang-undang manajer pengganti undang-undang direktur, ini tidak kafir dan tidak dosa. Karena setiap orang bebas berijtihad untuk ganti hukum. Ini fikihnya siapa? Liberal. Kamu mau masuk jam 8 pakai aturan A, aturan B, bebas. Nah, ini merusak agama. Sehingga kalau ada orang yang berfatwa, lalu fatwa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan keyakinan bahasanya ini mengganti hukum yang agar lebih relevan terhadap perkembangan dan kemajuan zaman, maka ini bukan termasuk perbuatan kekufuran. Boleh dia seperti itu. Ini merusak agama. Sehingga dia boleh tidak jilbaban, karena ini menyesuaikan dengan mode dan kemajuan zaman. Padahal dia sudah tahu jilbab itu wajib, tapi menurut dia ini boleh diganti agar lebih sesuai dengan kemajuan zaman. Maka pakai jilbab itu primitif, ya. Padahal orang primitif enggak jilbaban. Yang kedua, ekstrim sebaliknya. Siapapun yang melanggar aturan Allah, kafir. Baik dia merasa berdosa atau tidak. Sehingga kalau ada undang-undang yang baru yang diikuti oleh seseorang dan dia merasa berdosa melanggar undang-undang yang lama, misalnya ya, dia masuk jam 8, dia itu merasa berdosa masuk jam 8, tapi karena kamu telah mengikuti aturan yang tidak dibuat oleh wakiman, maka kamu dikeluarkan tanpa toleran. Nah, itu akidahnya Khawarij. Nah, Ahlussunnah diantara yang ekstrim ini. Maka kalau kita bisa mendudukkan dengan benar, kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humud dzalimun fa ulaika humul fasikun. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, taat kepada para penguasa, ulama dan syekh, yaitu ketaatan kepada mereka dalam masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Syirik semacam ini adalah syirik ta'ah. Sama seperti di atas, sama seperti syirik dalam masalah tahkim. Cuman bedanya, kalau tahkim itu ranah pemerintah, kalau ta'at itu ranah ulama agama. Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal yang isinya bermaksiat kepada Al-Khaliq. Allah juga berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn Maryam. Mereka telah menjadikan rahib dan para ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah. Yaitu mentaati para rahib itu dalam fatwanya, padahal fatwa itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hudzaifah menafsirkan ibadah penyembahan dalam ayat ini adalah dengan ketaatan kepada apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh para ulama Yahudi kepada kaumnya. Baik, dipahami insyaAllah? Alhamdulillah. Paham itu secercah ilmu yang bisa mengurai sesuatu yang ruwet, ya. Belajar itu kalau ruwet, nyantol, ya. Dan itu bisa jadi bahan pikiran gak rampung-rampung, ya. Begitu paham itu masya Allah, ya. Kita seharusnya merasa bahagia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada kotak di belakang. Apakah sholat qobliyah untuk wanita di rumah harus diantara adzan dan iqomah, atau boleh dikerjakan setelah iqomah? Contohnya qobliyah duhur, apakah boleh jam 1? Disebut qobliyah itu jika yang wajib belum dikerjakan. Sehingga kalau wanita sholat di rumah yang dia tidak bergantung kepada adzan dan iqamah masjid, kapan dia melakukan qobliyah? Sebelum melakukan sholat wajib. Maka silahkan qobliyah meskipun sudah komat, meskipun yang di masjid sudah bubar, meskipun suami yang pulang dari masjid sudah makan siang. Karena Anda belum sholat wajib ya, berarti harus atau kerjakan qobliyah ketika itu. Mau tanya, adakah rekomendasi Ustadz perukyah syar'i di Jogja? Perukyah syar'i di Jogja adalah yang bertanya sendiri. Anda bisa merukyah sendiri, tidak harus nyari orang lain ya. Karena inti rukyah adalah doa, dan doa yang paling bagus adalah berdoa menghadap Allah sendiri. Saya malu ya Pak pada Allah. Anggapan kayak gini jangan sampai ada dalam diri kita. Semakin hamba itu merasa fakir di hadapan Allah, maka Allah semakin senang atau semakin sebel? Ini kok minta terus? Sebel ya. Itu kalau manusia. Sehingga kalau ada orang yang datang ke rumah kita, dia cerita kebutuhannya, merasa fakir, merasa terlalu butuh, kita risih. Itu kalau makhluk minta ke makhluk. Tapi kalau kepada Allah, Anda semakin menunjukkan betapa fakirnya Anda di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini susah, ya Allah, saya itu bingung. Meskipun Allah Maha tahu, tapi Allah semakin senang ketika hambanya menampakkan rasa fakirnya di hadapannya. Karena itu semangat berdoa kepada Allah akan lebih kuat kalau yang minta adalah yang butuh. Tapi kalau yang minta yang enggak butuh, ya semangatnya tidak sekuat yang butuh. Silakan Anda ruqyah sendiri dan minta kepada Allah agar Allah Ta'ala mengabulkan apa yang Anda mohon. Berziarah ke kuburan orang tua saat Lebaran, Idul Fitri dilakukan rutin setahun sekali ya, berarti. Apakah diperbolehkan? Jika Anda memanfaatkan kesempatan karena berjauhan dengan kuburan orang tua, orang tua ada di kampung, kuburannya Anda di Jogja misalnya, terus ketika pulang kampung sambil ziarah, silahkan. Bagaimana hukumnya berwisata ke candi dan foto dengan latar belakang candi? Ini kembali kepada hukum. Apa hukumnya mendatangi tempat ibadahnya orang kafir? Boleh atau tidak? Yang pertama, mendatangi tempat ibadahnya orang kafir di waktu ritual mereka. Misalnya, ayo kita lihat praktek larung itu kayak gimana. Terus kita datang ke sana ya, ingin nonton ritual larung. Hukumnya haram karena ini perbuatan yang kita kena kecipratan laknat. Laknat Allah sedang turun ketika ada orang yang sedang melakukan kesyirikan. Terus kita nongkrong di situ nonton, ya kena juga. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang, janganlah kalian datangi tempat-tempat ibadah orang kafir di waktu ibadah mereka, karena laknat Allah sedang turun. Sehingga kalau kita ikut nongkrong di situ, ya ketiban laknat. Yang kedua, bolehkah datang ke tempat ibadah orang kafir di luar kegiatan ritual mereka? Ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah diperbolehkan. Sebagaimana dulu beberapa sahabat, mereka tidur di gereja ketika datang ke daerah Syam ya. Tapi di situ ada catatannya, yaitu hindari yang ada patungnya. Nah, yang kalau candi yang tanpa patung di mana, Pak? Hah? Candi boto ya, cuman boto tok disusun. Nggih. Candi Gebang itu enggak ada patung ya. Candinya masih ada ya. Salah satu tujuan ziarah di wilayah Aqsa, di wilayah apa ini? Selain Masjid Aqsa adalah di Hebron dan sekitarnya. Terdapat makam-makam para nabi yang berada di dalam ruangan-ruangan khusus. Bagaimana menyikapinya? Boleh atau tidak sekedar melihatnya? Baik. Kalau memang benar bahwasanya makam-makam yang ada di Hebron itu adalah makam para nabi, maka ziarah ke makam para nabi boleh, sebagaimana kita boleh ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Tapi berdoa di situ enggak boleh. Nah, kalau di situ ada praktek kesyirikan, maka Anda cukup berziarah secukupnya saja, ziarah kemudian pergi. Dan tidak perlu apa? Melihat ritual kesyirikan yang mereka lakukan. Keutamaan kurma ajwa jika dimakan 7 butir di pagi hari. Apakah untuk semua jenis kurma sama dengan kurma yang lain? Pernah dengar bahwasanya kurma ajwa sekarang bukan jenis ajwa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat Imam As-Sa'di, makan 7 butir kurma nanti orang itu akan terlindung dari syirik, dari sihir. Kalau pendapat beliau, semua jenis kurma, tidak harus kurma ajwa. Tidak harus kurma ajwa. Meskipun ada yang mengatakan itu khusus untuk kurma ajwa. Namun wallahu alam, hadisnya itu ada dua ya. Ada hadis yang sifatnya mutlak, ada hadis yang sifatnya muqayyad. Ada hadis yang mutlak tanpa nyebut jenis kurma, pokoknya makan kurma 7 hari. Ada yang menyebutkan muqayyad, yaitu kurma ajwa. Nah, kemudian ulama khilaf, apakah yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad ataukah dibiarkan sebagai bentuk mutlak. Ada dua pendapat di situ. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih mendekati adalah yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Keterangan tanpa tambahan dibawa kepada keterangan yang ada tambahannya, sehingga tambahan itu diberlakukan. Lalu apakah benar bahwasanya ajwa di yang beredar di masa sekarang itu bukan kurma ajwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sempat ada ramai seperti itu dan sudah lama ya. Saya membacanya juga sudah lama, agak lupa. Nah, mungkin nanti bisa Anda rujuk lagi, coba dikonsultasi syariah ada enggak. Kalau belum ada berarti belum tertulis ya. Itu sudah lama ramai kayak gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum penggunaan ATM yang di dalamnya hanya berisi sedikit uang, tidak diniatkan untuk menabung, hanya untuk transfer, membayar listrik, belanja online? Berarti ini penggunaan ATM hanya untuk lalu lintas uang. Insya Allah tidak masalah, karena tujuan Anda bukan untuk nyari bunga. Mohon penjelasan hukum berenang ketika sedang puasa Ramadan. Boleh atau tidak? Kalau berenang sambil menelan air ya batal ya. Hukum asalnya berenang itu boleh dilakukan di waktu kapanpun, termasuk ketika puasa. Dan ketika ngentut di dalam air itu tidak membatalkan puasa. Nah, nanti kalau ngentut di dalam air, ada air yang masuk lewat dubur. Masuk lewat dubur itu tidak disebut makan. Makan itu jika melalui mulut atau lewat hidung. Nah, sehingga kalau menelan air lewat hidung, nah itu batal. Maka tidak masalah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita menjadi panitia kajian, berpahala karena bukan merupakan ibadah pribadi bagi wanita. Lebih ahsan kemanitian diserahkan ikhwan atau bagaimana? Melihat pada kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan ada panitia wanita, ya Anda lakukan dan insya Allah berpahala karena mengisi kekosongan yang dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, maka tidak perlu ada panitia wanita. Kajian khusus akhwat, kalau yang panitianya ikhwan, ya, nanti yang ngisi akhwat, ya, bingung dia, saya di mana ya. Makanya di posisi ini harus ada panitia khusus akhwat, sehingga tidak masalah sebagaimana ada pengajar khusus putri yang dia harus datang dari rumah ke sekolah untuk ngajar putri atau ngajar pesantren atau ngajar SD, hukumnya diperbolehkan, wallahu a'lam. Tapi ya secukupnya saja, ya. Jangan karena alasan panitia terus makan-makan, ya, sering makan-makan keliling dari satu warung ke warung yang lain. Nanti habis ini makan-makan lagi di mana? Padahal itu di luar tugas kepanitiaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang persis di barat atau depan imam terdapat pemakaman meski tidak dalam satu area? Kalau tidak satu area berarti dia sudah beda lahan, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau masih satu lahan, misalnya di sela-sela mihrab, mihrab itu kan jendol ke depan, ya, ada bangunan tambahan, nah terus dia di sela-selanya kanan kirinya, nah, berarti itu satu area. Terus gimana kalau sholat di masjid ini? Ulama khilaf. Tapi kalau Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, selama di luar dinding masjid, sholat di situ sah. Selama di luar dinding masjid, sholat di situ sah, meskipun dia masih satu lahan. Contohnya misalnya kalau di sini Masjid Mardia, ya, itu ada makam di sela-sela imaman di kanan kirinya mihrab, tapi di luar bangunan Masjid Mardia. Boleh enggak sholat di situ? Ulama khilaf. Kalau pakai fatwanya Syekh Muqbil masih dianggap sah sehingga diperbolehkan sholat di situ, wallahu a'lam. Meskipun menghindari khilaf lebih baik dengan cara silahkan cari masjid yang di situ tidak ada kaitannya dengan kuburan. Jadi antara masjid dengan kuburan jauh, itu insya Allah lebih baik. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.